إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، merupakan sunnah kauniyah, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti terjadi, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan manusia akan senantiasa berpecah belah. Manusia akan senantiasa berselisih, dan perselisihan tersebut ma'asyiral muslimin bukanlah suatu rahmat, sebagaimana yang dinukil di dalam hadis palsu mengatakan ikhtilafu ummati rahmat, perselisihan umatku rahmat. Dan ini bukanlah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar, yaitu firman Allah, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Dan senantiasa mereka berselisih kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Berarti orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan terjatuh ke dalam perselisihan, perpecahan, penyimpangan, dan lain-lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sunnah kauniyah, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, manusia akan selalu berselisih, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan bahwasanya umat Islam memiliki perpecahan, dengan perpecahan yang lebih banyak daripada perpecahan yang terjadi pada umat Yahudi dan umat Nasrani. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan bahwasanya umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan dan semuanya masuk ke dalam neraka. Umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan dan semuanya masuk neraka. Dan umat Islam memiliki perpecahan lebih banyak daripada mereka. Itu terpecah menjadi 73 golongan. Makin banyaknya perpecahan, makin tidak baik. Akan tetapi umat Islam memiliki kelebihan yang tidak dilebih, yang tidak diberikan kepada umat Yahudi dan umat Nasrani. Kelebihan yang ada pada umat Islam, yaitu perpecahan Yahudi dan Nasrani, tidak ada satupun golongan yang akan masuk ke dalam surga. Akan tetapi perpecahan pada umat Islam, ada yang masuk surga dan satu yang masuk surga. 73 perpecahan, satu masuk ke dalam surga dan selebihnya masuk ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka yang selamat?" Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Orang yang berada di atas saya sekarang ini, kata-kata hari ini mesti, dan para sahabat. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan al-jama'ah. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan ahlu sunnah. Dan riwayat-riwayat lainnya yang sebagian riwayat menerangkan makna yang terdapat pada riwayat lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan sunnah kauniyah juga bahwasanya setiap golongan yang berpecah akan merasa bangga mengenai apa yang ada pada diri mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu hizbin bima ladaihim farihu." Setiap golongan, setiap hizb, setiap golongan dengan apa-apa yang ada pada mereka, mereka akan merasa bangga. Inilah ma'asyiral muslimin, merasa bangga dirinya yang hebat, dirinya yang banyak mempelajari hadis, yang banyak memahami Al-Qur'an, merasa paling benar. Dan perasaan bangga ini apabila tidak segera ditimbang, dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, bisa menjadi penyebab terhalangnya seseorang untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saking bangganya merasakan dirinya sudah paling benar, sehingga akhirnya dia tidak mau lagi untuk mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah, dan cukup dengan apa yang ada pada golongannya, sehingga dia terjatuh di dalam penyimpangan dan hanyut di dalam penyimpangan tersebut. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak hal-hal yang menghalangi manusia untuk bisa mendapatkan hidayah, yang semuanya disebabkan karena penyimpangan dirinya dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada nomor yang ke-141 dalam kajian kita hari ini, Syarh Sunnah, terdapat keterangan mengenai golongan-golongan yang ada di dalam Islam. Dan penulis buku kita, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, menerangkan di antara prinsip aqidah al-sunnah wal-jama'ah dalam mensikapi golongan-golongan tersebut. Kata beliau, "Wa in sami'ta ar-rajula yaqulu fulanan ushabbih وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح للتوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء." Kata beliau, apabila engkau mendengar seseorang yang mengatakan, yaitu menuduh ahlu sunnah, fulan musyabbih, si fulan adalah orang yang melakukan tashbih. Tashbih permasalahan di dalam bab asma wa sifat, menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, menyerupakan Allah dengan makhluk. Atau mengatakan si fulan berbicara mengenai tashbih, maka curigailah orang tersebut, waspadalah daripadanya, dan ketahuilah bahwasanya dia adalah orang Jahmi, pengikut Jahm bin Sofwan, atau salah seorang anggota daripada Jahmiyah. Kita akan terangkan nanti biiznillah jalla wa ala. Dan apabila engkau mendengar seseorang mengatakan fulan nasibi, nasib, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah orang Rafidhi, orang Rafidhah, Syiah, Imamiyah. Dan apabila engkau mendengar seseorang mengatakan, berbicaralah mengenai tauhid, terangkan kepada saya tauhid, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah orang Khawarij, Mu'tazilah, lagi Mu'tazilah. Apabila dia mengatakan fulan mujbir atau berbicara mengenai ijbar, maka ketahuilah bahwasanya orang yang mengatakan tersebut, orang yang menuduh tersebut adalah orang-orang Qadariyah. Karena nama-nama ini adalah muhdatsah yang diada-adakan, yang baru yang diada-adakan, yang diada-adakan oleh ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita dengar pembahasan di sini butuh kepada perhatian dan berbahagialah seorang penuntut ilmu yang datang ke majlis ilmu untuk belajar, untuk bersungguh-sungguh mengkaji kalam Allah, mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, begini, ahlu sunnah wal jamaah dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Golongan A menuduhnya, ini pemikirannya musyabbih. Golongan B malah bukan musyabbih, ini nasibi. Golongan C ini bukan nasibi, tapi adalah khariji. Ini mujibir. Nah, tuduhan seperti ini tidak satu arah, menunjukkan bahwasanya para penuduh tidaklah menuduh ahlu sunnah berada di atas keyakinan. Jadi tidak satu penilaian mereka terhadap ahlu sunnah. Jadi mereka menuduh ahlu sunnah sebagai lawan daripada aliran mereka. Di sini kita lihat orang Jahmiyah menuduh ahlu sunnah musyabbih. Kenapa? Karena dia mu'attil. Orang Jahmiyah menuduh ahlu sunnah musyabbih, mengatakan ahlu sunnah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, karena mereka menafikan makna daripada nama-nama dan sifat Allah. Jadi Ar-Rahman itu tidak ada artinya. Dan kalau ahlu sunnah mengatakan Ar-Rahman, artinya jelas penyayang, pengasih. Mereka tuduh, ha, musyabbih. Orang-orang Rafidhi menuduh ahlu sunnah lawannya, dituduh nasibi, karena nasibi lawan daripada Rafidhah, dan ahlu sunnah bukan nasibi dan bukan Rafidhi. Orang-orang Khawarij begitu juga, orang-orang Qadariyah begitu juga. Mereka mengingkari takdir. Tatkala ahlu sunnah mengatakan takdir adalah wajib hukumnya dan dia rukun daripada iman, mereka bantah, ini orang mujibir. Begitu selanjutnya. Dan ahlu sunnah bersih dari hal yang demikian. Baiklah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa mereka Jahmiyah? Siapa mereka Nasibi? Siapa mereka Rafidhah? Siapa mereka Khariji? Siapa mereka Qadariyah? Kita terangkan dalam pertemuan ini dan harap kita untuk bisa menguasainya. Karena istilah-istilah ini akan selalu kita mendengarnya apabila kita menuntut ilmu. Golongan Jahmiyah, siapa dia Jahmiyah? Golongan Mu'tazilah, siapa dia Mu'tazilah? Golongan Khawarij, siapa dia Khawarij? Dan selanjutnya, dan selanjutnya. Sering kita akan melewatinya. Dan kata para ulama rahimahumullah, afatul ilmi an-nisyan, musibah daripada ilmu, lupa. Musibah daripada ilmu, lupa. Makanya kita belajar untuk kita mengetahui. Tapi kalau seandainya kita belajar untuk kita melupakan, itu apa kita belajar? Belajar untuk mengetahui, untuk berilmu dengan hal ini. Iya. Jahmiyah, aliran Jahmiyah, Aliran ini kata-kata Jahmi ya, diambil dari nama seseorang yang bernama Jahm. Makanya Jahmi ya, Jahm bin Safwan. Dia berasal dari negeri Turmur atau Tirmidh, negerinya Imam Tirmidhi, yang berada di Khurasan. Dan dia adalah seorang yang terpengaruh pemikirannya dengan ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu kalam, pemahaman filsafat Yunani. Tatkala diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, akhirnya merusak pemikiran umat Islam, filsafat Yunani. Musibah di negeri kita malah diajarkan. Diambil dari tokoh-tokoh orang-orang Yunani, orang-orang yang tidak mengenal ilah, Rabbul Alami. Dan Jahm bin Safwan di antara ilmu kalamnya mengatakan Al-Quran makhluk, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbicara kepada Nabi Musa. Walaupun sebenarnya Jahm bin Safwan ini bukan pencetus pemikiran ini. Pemikiran ini sebenarnya diambil oleh gurunya. Jahm bin Safwan mengambil pemikiran ini dari gurunya yang bernama Ja'ad bin Dirham. Akan tetapi yang melariskan, yang memasyhurkan pemahaman ini adalah Jahm bin Safwan. Sehingga pemikiran ini, aliran ini dinisbatkan kepada namanya. Walaupun sebenarnya yang mencetuskannya, dia mengambilnya dari gurunya yang bernama Ja'ad bin Dirham. Dan Ja'ad bin Dirham ini bukanlah seorang pencetus juga. Dan dia mengambil pemikiran ini dari seseorang yang bernama Aban bin Sam'an. Dan Aban bin Sam'an ini mengambil pemikiran tersebut dari Talut. Talut adalah keponakan dari Lubayd ibn al-A'sam, anak dari saudari Lubayd ibn al-A'sam al-Yahudi. Pernah dengar nama Lubayd ibn al-A'sam? Lubayd ibn al-A'sam atau Labid ibn al-A'sam adalah seorang Yahudi yang pernah mengukir sejarah di zaman Nabi. Sejarah apa? Dialah orang Yahudi yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana turunnya surat, sebab nuzulnya surat Al-Mu'awwidzatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadi akar daripada pemikiran ini adalah orang-orang Yahudi, dan itu tidak aneh. Ketika mereka tidak bisa merusak Islam dengan senjata, maka mereka merusak Islam dengan memasukkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang daripada ajaran Islam itu sendiri. Dan aliran Jahmiyah ini memiliki pemikiran-pemikiran bid'ah. Dan di antara pemikiran-pemikirannya ada tiga yang masyhur, terkenal, yang membedakannya dengan aliran lainnya. Yang pertama, mereka adalah mu'attil atau melakukan ta'til. Ta'til mengkosongkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengkosongkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak punya sifat. Tatkala Allah mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, itu enggak ada artinya. Itu bukan artinya penyayang, bukan artinya pengasih, kata mereka. Enggak ada artinya. Lalu bagaimana? Ahlu sunnah wal jamaah mengartikan Ar-Rahmanir Rahim artinya pengasih dan penyayang. Mereka tuduh, itu ahlu sunnah musyabbih, menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena kalau dia katakan pengasih dan penyayang, makhluk juga ada sifat pengasih dan juga ada sifat penyayang. Berarti dengan mengatakan demikian, mereka menuduh ahlu sunnah melakukan tashbih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Lihat hujjah mereka. Saya ulang. Mereka menta'atil sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh diartikan nama-nama dan sifat-sifatnya. Apabila ada makna Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Yad, tangan Allah, Al-Jabbar, Maha Berkuasa, Sami', Maha Mendengar, Basir, Maha Melihat, mereka artikan itu tidak ada maknanya. Karena kalau diberi makna, akan terjatuh kepada penyerupaan terhadap makhluk. Karena makhluk juga mendengar, makhluk juga melihat, makhluk juga memiliki kekuasaan, makhluk juga pengasih, makhluk juga memiliki sifat penyayang. Kalau seandainya diartikan demikian, maka terdapat penyerupaan terhadap makhluk. Nah, ahli sunnah mengatakan demikian, maka mereka tuduh ahli sunnah tadinya musyabbih. Ini sebabnya. Musyabbih artinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi ahli sunnah memiliki keyakinan yang tidak seperti mereka duga. Ahli sunnah mereka mengatakan, ya Allah Maha Pengasih. Tapi pengasih Allah tidak sama dengan pengasih makhluknya. Allah memiliki sifat penyayang, dan penyayang Allah tidak sama dengan penyayang makhluknya. Allah memiliki tangan, dan tangan Allah tidak sama dengan makhluknya. Dan selanjutnya, dan selanjutnya. Dan Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ayat ini memiliki dua rukun. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sama. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Di sini Allah menetapkan makhluk juga mendengar, makhluk juga melihat, tapi laisa kamitslihi syai'. Tapi penglihatan Allah dan pendengaran Allah tidak sama dengan makhluk. Faham ini ayat, subhanallah. Nah, mereka cuma mengambil potongan pertama daripada ayat laisa kamitslihi syai', dan membuat, mereka sadari atau tidak, sengaja atau tidak, mereka buang wa huwa as-sami'ul basir. Ikhwan, apa yang saya sampaikan itu sangat penting sekali. Bukan ilmu ini yang paling mulia, itu ilmu mengenai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur, bersyukur kita tidak berada di tengah mereka. Bayangkan kalau seandainya kita berada di tengah mereka, sementara kita tidak bersenjata dengan senjata ilmu, apa yang terjadi? Kita akan hanyut. Tapi sebagian daripada kita, subhanallah, apabila permasalahan tauhid seperti ini, tidur. Enggak nyantai. Tapi kalau permasalahan hukum, permasalahan fikih, baru bangun. Ini terbalik. Para ulama mengatakan permasalahan tauhid, dia adalah fiqhul akbar. Fikih yang terbesar adalah permasalahan tauhid. Kalau permasalahan hukum ini begini hukumnya, begitu hukumnya, begini hukumnya, oh baru bangun. Tapi kalau masalah tauhid ini, subhanallah, ini terbalik ya ikhwah. Ini menunjukkan dangkalnya pemahaman kita. Ini yang penting. Ini yang pertama. Yang kedua, pemikiran yang kedua daripada pemikiran orang-orang Jahmiyah ini, yaitu mereka memiliki sifat jabar. mengatakan bahwasanya manusia tidak bisa berbuat apa-apa dan dia dipaksa oleh takdir Allah. Dia dipaksa oleh takdir Allah. Jadi kalau Allah takdirkan dia masuk neraka, ya masuk neraka, enggak perlu lagi dia salat. Kalau Allah takdirkan dia masuk surga, ya masuk surga. Ini pemahaman jahmiyah. Pemahaman jahmiyah yang ketiga yaitu irja. Irja, mereka mengatakan bahwasanya iman cuma sebatas keyakinan. Kalau seandainya Allah itu dia yakini ada atau tidak beriman. Walaupun dia enggak sholat, walaupun dia enggak puasa, udah itu orang beriman masuk surga. Jadi iman menurut mereka cuma sebatas keyakinan, tidak termasuk di sana amalan. Ini orang-orang irja. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya imannya Abu Bakar dengan imannya orang-orang yang banyak dosanya, yang penzina, itu sama dengan pencuri, itu sama. Kenapa? Karena Abu Bakar percaya dan orang penzina juga percaya. Ini menurut mereka, tapi tidak. Al-Sunnah mengatakan iman bukan cuma keyakinan, tapi termasuk juga amalan. Apabila dia beryakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian amalannya banyak, maka dia dikatakan seorang mukmin yang imannya lagi tinggi. Apabila dia beriman kepada Allah, yakin kepada Allah dan amalannya sedikit dan dia banyak berdosa, kita katakan dia adalah seorang yang beriman tapi yang sedikit atau yang berkurang imannya. Jadi iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini jahmiyah. Siapa yang bisa mengulangi? Ya, tidak perlu. Kalau di kajian Syekh Utsaimin disuruh ulangi, terus ditunjuk, mas, diri, ulangi. Kalau enggak bisa, enggak jarang Syekh Utsaimin pergi sana. Suruh pergi. Subhanallah. Wah, beruntung kita enggak ada di majelis Syekh Utsaimin. Ya, kalau seandainya enggak bisa ulangi. Jadi penuntut ilmu dan Syekh mengajarkan seorang menjadi penuntut ilmu yang sebenarnya. Datang, beliau tanya kajian yang sebelumnya. Pada pengajian yang kemarin saya bilang gini, siapa yang bisa ngulangi? Sekarang dia tunjuk, nah, berdiri. Gak bisa, pergi sana, keluar. Subhanallah. Ikhwan sekalian azakumullah. Kalau di kajian kita pada keluar semua. Yang kedua, jadi sudah paham kenapa orang-orang jahmiyah menurut ahlu sunnah musyabbih, karena bertentangan dengan keyakinan mereka. Kemudian yang kedua, apabila seseorang menuduh ahlu sunnah dengan nausibi, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah orang-orang rafidhi. Orang-orang rafidhi. Rafidah, kita pelajari siapa Rafidah, maka kita akan tahu nanti siapa mereka nasibi. Rafidah, dia adalah salah satu aliran daripada aliran Syiah. Syiah, secara garis besar, mereka terbagi kepada tiga golongan. Pertama, Hulat Syiah, orang-orang yang berlebihan. Yang kedua, Imamiyah. Yang ketiga, Zaidiyah. Hulat Syiah, Imamiyah atau Zaidiyah. Nah, Imamiyah yang kedua juga dinamakan dengan Rafidah. Imamiyah juga dinamakan dengan Rafidah. Kawan, hati-hati. Syiah sudah banyak di negeri kita. Jadi tidak zamannya lagi untuk tidak mengenal Syiah. Itu mengenal kesesatan mereka, bukan mengenal kebaikan daripada mereka. Dan dikhawatirkan orang yang tidak tahu akan terjatuh kepada pemikiran mereka. Sebagaimana perkataan para ulama, arattu syarra la li syarri ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر عن الخير يقع فيه. Saya mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan, akan tetapi untuk menjauhinya. Dan barang siapa yang tidak bisa membedakan kejelekan daripada kebaikan, dikhawatirkan dia jatuh dalamnya. Hati-hati. Ini banyak. Dan banyak dari pertanyaan-pertanyaan yang kadang sampai kepada saya dari ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji dan duduk di majelis saya, tapi dari pertanyaan itu berbau Syiah. Dari pertanyaannya berbau Syiah, karena sedikit banyaknya dia terpengaruh. Makanya ini penting. Ghulat Syiah kita tidak pelajari karena bukan waktunya. Begitu juga Zaidiyah kita tidak pelajari. Yang kita pelajari sekarang yaitu Syiah, golongan yang kedua yaitu Al-Imamiyah, atau dinamakan juga dia dengan Syiah Rafidhah. Istilah Rafidhah, Rafidhah secara bahasa artinya menolak. Secara bahasa artinya menolak. Kenapa dikatakan golongan ini dengan nama Rafidhah, orang yang menolak? Di situ ada beberapa sebab. Di antara sebabnya, pertama karena mereka menolak kekhalifahan, kesahnya kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Mereka menolak dan mengatakan tidak sah. Ini secara garis besar. Dan ada yang mengatakan karena mereka menolak salah seorang keturunan daripada Ali bin Abi Thalib. Kalau saya tidak salah, cucu daripada salah seorang cucu daripada Ali bin Abi Thalib yang menolak memuliakan Ali bin Abi Thalib lebih daripada Abu Bakar dan Umar, karena beliau memiliki pemikiran yang benar, pemikiran Ahlu Sunnah, lalu dia dibuang dan ditolak. Dan Rafidhah ini sebenarnya dia juga memiliki golongan-golongan terpecah-pecah. Sebagaimana Syiah di secara garis besar terpecah menjadi 3 golongan. Dan setiap golongan pecah lagi. Dan Rafidhah ini sampai pecah sampai 15 golongan. Makanya antara Syiah kantor sini beda dengan Syiah kantor sana. Syiah yayasan ini beda dengan Syiah yayasan sana. Dan mereka sudah memiliki puluhan yayasan di Indonesia. Dan 15 golongan ini sepakat dalam satu hal, yaitu bahwasanya mereka berkeyakinan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Ali menjadi khalifah setelah Rasul, dan khalifah-khalifah sebelum beliau adalah para khalifah yang mencuri haknya Ali bin Abi Thalib. Ati Abu Bakar, Umar dan Utsman. Akan tapi lebih panasnya itu kepada Abu Bakar dan Umar. Dan para ulama rahimahumullahu taala sangat memperingatkan manusia daripada kejahatan orang Syiah. Karena mereka memiliki uslub namanya taqiyyah. Metode yang dinamakan dengan taqiyyah. Bahkan mereka mengatakan at-taqiyyah usyruddin. Taqiyyah itu 10 daripada agama. Jadi apa lagi yang tinggal? Apa dia taqiyyah? Itu dibolehkan seseorang berdusta demi menyembunyikan aslinya. Jadi boleh berdusta. Makanya terkala seorang bertemu dengan ahlu syiah, orang syiah pertama sekali, orang syiah pertama sekali, dia akan tidak langsung menuduh Rasulullah itu jelek. Oh, sejalan kok dia dengan kita. Baik ke orangnya. Iya, karena dia berdusta. Dan kalau seandainya dari awal dia memperlihatkan belangnya, maka orang akan meninggalkannya. Makanya orang Syiah pertama kali ketemu dia enggak langsung membolehkan nikah mut'ah atau kawin kontrak. Tidak langsung menjelekkan Abu Bakar dan Umar. Tidak langsung mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, tapi dia memulai dengan bertahap. Dan kadang dalam pemulaiannya tersebut, dalam mukadimahnya tersebut dusta. Kadang dengan tanpa malu-malunya menyanjung Abu Bakar dan Umar. Di awal, di akhir, mengkafirkan. Inilah hati-hatinya bahaya orang Syiah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Laisa fi jami'i at-tawa'if al-muntasibah ila al-Islam ma'a bid'atin wa dhalalatin syarrun minhu." Tidak ada golongan-golongan yang menisbatkan diri kepada Islam yang lebih jelek, lebih jahat daripada mereka. La ajhal wa la akdzab wa la azlam. Yang tidak lebih jahil, tidak lebih dusta, dan tidak lebih zalim, dan tidak lebih aqrab ila al-kufri wal fusuq wal 'isyan. Dan lebih dekat kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan, dan lebih jauh daripada hakikatnya iman. Terangkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah jilid yang kelima halaman 160. Jadi mereka ma'asyiral muslimin mempunyai jurus taqiyah namanya. Ini yang kita hati-hati dan waspada daripadanya. Dan pernah dalam salah satu kajian saya ditanya, kenapa kita seorang sunni? Istilah sunni ini jangan langsung dituduh dipahami ahlu sunnah, tidak. Sunni ini dalam istilah mereka, selain daripada Syiah dituduh sunni, gitu. Bukan ahlu sunnah. Selain daripada Syiah, aliran apa aja, luar daripada Syiah dituduh sunni. Nah mereka mengatakan, kenapa kita orang-orang sunni, dan pertanyaan yang pernah saya alami di Jambi ini, kenapa kita orang-orang sunni tidak sering menyebutkan hadis-hadis Ali? Karena hadis-hadis Ali itu banyak. Apa selalu disembunyikan? Subhanallah. Jadi dalam ajaran mereka banyak hadis-hadis Ali yang disembunyikan oleh manusia. Nah orang awam apa jawabannya? Oh iya. Gak lebih daripada oh iya. Kenapa? Karena untuk membuktikan gak ada kemampuan. Jahil. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkataan para ulama, annasu a'da'un lima jahilu. Manusia itu musuh dari sesuatu yang dia tidak ketahui. Karena dia tidak tahu, oh iya, enggak bisa buktikan. Makanya mereka mengatakan, tidak ada banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ali, enggak disebutkan di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Jami' Tirmidzi, dan lain sebagainya. Disembunyikan. Bagaimana buktinya? Lalu mereka punya sanad riwayat sendiri, dan sanad tersebut adalah sanad-sanad yang palsu. Kalau sanad yang sahih tidak sesuai dengan disiplin ilmu hadis. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini diantara cara mereka menyesatkan umat. Dan diantara cara mereka juga menyesatkan umat, yaitu mereka buai dengan perasaan. Mereka gubah kisah terbunuhnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan dan Husain dengan kisah yang menyedihkan. Kemudian mereka bikin cerita-cerita dusta, menjelek-jelekkan Abu Bakar, menjelekkan Umar, menjelekkan Aisyah, sehingga terkala perasaan sudah mereka kendalikan, barulah mereka masukkan kebatilan-kebatilan mereka untuk tahap yang selanjutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini Syiah. Dan orang yang tidak membela Ali, tidak berpihak kepada Ali, dan juga tidak berpihak kepada Muawiyah, mereka tuduh Nasibi. Itulah Nasibi. Di Ahlus Sunnah mereka tuduh Nasibi. Padahal tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka memuliakan Ali bin Abi Thalib, dan juga memuliakan sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka adalah dua orang sahabat Nabi yang mulia, yang diterangkan kemuliaan mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun perselisihan yang terjadi di antara mereka adalah perselisihan ijtihad Dan kebanyakan kisah-kisah yang sampai kepada manusia, kepada kita khususnya, dan yang banyak disebar-sebarkan adalah kisah-kisah yang tidak berdiri di atas kesahihan dalil, tidak berdiri di atas ilmu hadis dan ilmu sanad. Allahu musta'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini Rafidhah. Kemudian perkataan Imam Barbahari rahimahullah, apabila engkau mendengar seseorang berbicara mengenai tauhid, terangkan kepada saya tauhid, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah orang khariji. Jangan kita pahami kan bagus berbicara tauhid, tidak. Tauhid mereka lain. Mereka mengingkari syariat. Sehingga seorang yang jatuh kepada dosa besar, mereka langsung bilang kafir. Dan mereka juga memaksudkan dengan tauhid di sini sampai tauhid di dalam sultan, dalam kepemimpinan. Jadi pemimpin yang tidak menjalankan hukum Islam langsung dituduh kafir tanpa dia melihat kondisi dan hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan lainnya. Sebagaimana mereka dahulunya, orang-orang Khawarij ini mengkafirkan Ali dan mengkafirkan Muawiyah di dalam permasalahan tahkim. Jadi Ali dan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma sepakat untuk mencari solusi. Lalu mereka utus utusan dari pihak Ali, sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari, dan diutus utusan dari pihak Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Amr bin Auf, untuk menjadi penengah di dalam permasalahan yang terjadi di antara mereka berdua. Nah, sikap mereka ini dibenci oleh orang-orang Yahudi yang pertama tentunya. Mereka tidak mau pasukan Ali dan pasukan Muawiyah damai. Sebagaimana setiap kali peperangan yang menghidupkan apinya adalah orang-orang Yahudi. Di bawah pimpinan Abdullah bin Sabah al-Yahudi al-Majusi al-Nasrani. Akhirnya diutus. Nah, mereka orang-orang Khawarij ini salah. Tidak boleh main utusan. Tidak boleh main utusan. Tidak boleh menjadikan manusia sebagai hakim. Dan kemudian mereka selalu menteriakkan ayat, inil hukmu illa lillah. Hukum hanyalah milik Allah. Tidak boleh buat yang lain. Padahal semua ini adalah menunjukkan keringkasan pemahaman mereka terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan hal yang demikian disyariatkan. Allah berfirman, فَبَعَثُهُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِيُّرِيدَ إِصْلَحِ. Maka dalam permasalahan suami istri, apabila mereka bertengkar, cekcok, tidak ditemukan titik temu, maka utuslah satu utusan dari pihak istri dan satu utusan dari pihak suami. Jika mereka menginginkan kedamaian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini satu hal yang disyariatkan. Jadi ini tidaklah keluar daripada berhukum dengan hukum Allah. Akan tetapi karena mereka tidak paham dengan permasalahan ini, akhirnya menuduh Ali radhiyallahu ta'ala an dan Muawiyah tidak berhukum dengan hukum Allah. Akhirnya mereka kafirkan. Mereka mengkafirkannya. Dan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu memerangi mereka dengan peperangan yang sangat dahsyat sekali, di peperangan yang terjadi di Nahrawan. Dan di dalam peperangan tersebut Ali mengutus salah seorang sahabat menerangkan kepada mereka, dan kebanyakan daripada mereka rujuk setelah mendengar hujahnya sahabat yang mulia ini. Akhirnya tinggal beberapa orang yang tidak mau rujuk dan diperangi oleh Ali. Dan tidak ada yang selamat daripada mereka dan yang selamat daripada mereka yang hidup tidak lebih daripada 10 orang. Dan tidak ada yang terbunuh daripada pasukan Ali radhiyallahu taala tidak lebih pula daripada 10 orang. Mereka tidak tersisa lebih dari 10 orang, sementara pasukan kaum muslimin tidak ada yang terbunuh kecuali kurang dari 10 orang. Nah, dari mereka yang tersisa kurang daripada 10 orang ini, yang dua lari ke Amman, yang dua lari ke Karmat, yang dua lari ke Sijistan, yang dua berada di Jazirah Arab, dan yang satu lari ke Yaman. Dan inilah yang selalu berkembang. Subhanallah. Cuma dua yang misalkan 9 orang yang tersisa cuma. Akan tapi 9 ini melahirkan generasi-generasi dan pemahaman yang menyimpang dalam Islam. Bagaimana kalau seandainya jumlah mereka yang banyak tersebut hidup? Yang jumlah 9 ini terus dipupuk oleh bosnya, yaitu iblis la'anatullah. Jadi mereka bukan cuma bergerak sendiri, ada yang membisikkan kepada mereka, yaitu syaitan-syaitan dari kalangan jin dan iblis. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini khawarij. Ada pun orang Qadariyah. Orang Qadariyah mereka adalah orang-orang yang mengingkari takdir. Mereka mengatakan bahwasanya manusia tersebut berbuat sekehendak hatinya. Jadi seorang manusia masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka itu hasil dari perbuatannya semata. Jadi Allah tidak punya takdir, di takdir Allah tidak ada fungsi. Lalu untuk apa Allah berfirman mengenai takdir dalam ayat Al-Quran? Untuk apa Rasulullah menyampaikan hadis-hadis mengenai takdir? Dan pemikiran pengingkaran terhadap takdir ini ada di akhir-akhir zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pencetus pertamanya sesuai yang diketahui oleh para ulama yaitu seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani yang berasal dari negeri Basrah. Nah, tatkala ahlu sunnah mengatakan takdir Allah itu ada, maka mereka mengatakan ahlu sunnah Jabariyah. Dan itu sebenarnya. Dan ini salah satu ciri-ciri daripada ahli kebatilan. Mereka tidak satu dalam menilai ahlu sunnah. Ini mengatakan tidak, oh ini mereka ini. Golongan yang lain, ahlu bid'ah yang lain, oh bukan mereka, bukan itu, tapi ini. Dan ahlu sunnah bersih daripada hal yang demikian. Makanya ma'asyiral muslimin, kata al-imam Barbahari di akhir nomor ini, لِأَنَّ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ مُحْدَثَةُ أَحْدَثَهَا أَهْلُ الْأَهْوَاءِ. Nama-nama ini, nama aliran-aliran ini adalah suatu hal yang diada-adakan, yang baru, yang datang belakangan, yang diada-adakan oleh ahli ahwa. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala terangkan pada kita semua bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak memiliki nama, tidak memberikan nama atas diri mereka, tidak memberikan nama atas golongan mereka, kecuali hanya dengan nama-nama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yaitu Islam atau nama yang lain, al-firqatun najiyah, sebagaimana ada hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ta'ifatul mansurah, sebagaimana ada hadisnya dari Rasulullah. Tidak ada nama-nama yang lain. Jadi kalau ada satu golongan dan menamakan dirinya dengan penamaan yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, itu sudah poin pertama ciri-ciri daripada ahlul bid'ah. Aliran apa? Bahwasanya aliran ini, sebutkan namanya, mana dalil penamaan tersebut. Dalam penamaannya aja sudah harus ada dalil. Dalam penamaan sudah harus ada dalilnya. Itu salah satu ciri yang pertama. Bahwasanya ini adalah salah satu aliran yang menyimpang. Syiah menamakan diri yang murji'ah. Mana ada dalil masalah murji'ah? Enggak ada hadis Nabi golongan yang selamat yang bernama murji'ah. Enggak ada hadis Nabi yang selamat golongan yang bernama Jahmiyah. di dalam penamaan tersebut, disitulah salah satu bentuk penyimpangan mereka mengenai nama. Ingat perkataan sahabat yang mulia Ibn Abbas, kata beliau, man aqarra bi ismin min hadhihi al-asma'il muhdatsah faqad qala'a ribqata al-islam min 'unuqihi. Barang siapa yang meyakini, mengakui, membenarkan salah satu nama daripada nama-nama yang bid'ah ini, maka sungguh dia telah mencabut ikatan Islam dari lehernya. Perkataan sahabat yang mulia Ibn Abbas dalam kitab Al-Ibana, diriwayatkan dalam kitab Ibana As-Sughra Al-Imam Ibn Battah rahimahullah ta'ala. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak menamakan diri mereka kecuali dengan penamaan yang ada dalilnya, dengan nama ahlu sunnah, dengan nama Islam, dengan nama al-firqah najiyah, al-ta'ifatul mansurah, dengan nama salaf. Dan salaf ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepada putrinya, wa khairu man salafa fi ana, dan sebaik-baiknya orang yang pendahulu kamu adalah saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salaf artinya itu generasi yang terdahulu, generasi yang kata Rasulullah, khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kemudian generasi yang setelahnya, kemudian generasi yang setelahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang menisbatkan diri kepada hadis dikatakan ahlul hadis atau hadisi. Orang yang menisbatkan diri kepada Al-Quran dikatakan ahlul Quran atau Qurani. Orang yang menisbatkan diri kepada sunnah dikatakan ahlus sunnah atau sunni. Orang yang menisbatkan diri kepada asar dikatakan ahlul asar atau asari. Orang yang menisbatkan diri kepada para salaf, generasi yang terdahulu, dikatakan ahlus salaf atau salafi. Dan penisbatan ini sesuai dengan penisbatan syar'i, dan dia memiliki dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan penisbatan-penisbatan lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan la aiba liman intasaba ila salaf. Tidak ada aib bagi orang yang menisbatkan diri kepada salaf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan perlu juga kita mengetahui di antara ciri-ciri ahli bidah, di antara ciri-ciri ahli bidah, ciri-ciri ahli bidah samping yang telah kita sebutkan, samping mereka menamakan diri dengan penamaan yang tidak ada dalilnya, ciri-ciri ahli bid'ah yang pertama itu al-furqah, perpecahan. Perpecahan. Perpecahan yang dimaksud itu meninggalkan manhaj salaf, keluar daripada jalannya para sahabat. Dan keluar dari jalan para sahabat, itulah perpecahan. Itulah orang yang memecahkan Islam. Karena Islam pada zaman dahulu satu. Islam pada zaman dahulu satu, kemudian pecah. Dan orang yang keluar daripada rel para salafus salih, para sahabat, mereka lah yang bikin perpecahan. Yang kedua diantara ciri-cirinya itu mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Dan taklid, fanatik termasuk daripada mengikuti hawa nafsu. Makanya dalam kitab Lum'atul I'tiqad, siapa yang ngarang? Ibn Qudamah al-Maqdisi. Dalam kitab Ulama'atul I'tiqad dikatakan di antara ciri-ciri ahlul bidah yang kedua itu ta'assub, fanatik. Fanatik. Ini salah satu ciri di para ahlul bidah. Disampaikan Al-Quran, hadis, wah ditolak, oh enggak boleh. Guru kami, syekh kami, aliran kami, tolak. Ini salah satu ciri. Al-Sunnah tidak. Mereka berjalan seiring dengan dalil. Apabila ketemu dalil, maka tidak ada perkataan manusia. Apabila ada perkataan Allah, perkataan Rasul, maka tidak ada lagi perkataan manusia. Ini ahlu sunnah. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berfizik. Kemudian datang sahabat yang mulia menyampaikan, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda. Langsung diam semuanya. Tatkala para sahabat Rasulullah seluruhnya berselisih di saat penyelenggaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Ansar bilang Rasulullah dikuburkan di Madinah. Muhajirin tidak, Rasulullah ke Mekah, bawa dia ke Mekah. Sebagian sahabat mengatakan tidak, dia kuburkan di sini. Datang Abu Bakar, saya mendengar Rasulullah bersabda bahwasanya para anbiya dikuburkan di mana mereka diwafatkan. Yang lain langsung diam. Kunduk. Dan kalau mereka mendengar hadis ini ahlu sunnah. Ahlu awak tidak. Ahlu bid'ah tidak. Wah, kata guru kami begini. Dalam kitab panduan kami begini. Dalam kitab yang sudah ditarjih oleh ulama kami begini. Mana Al-Quran dan sunnah? Dan satu hal yang menyedihkan di dalam dakwah ini, seseorang kadang keluar daripada mulut harimau, terjatuh dalam mulut buaya. Bahkan kadang terjatuh dalam mulut ikan paus. Mending kalau untuk didamparkan, sebagaimana kisah Nabi yang mulia dinung. Enggak, untuk ditelan. Keluar dari taklid sufi, jatuh kepada taklid salafi, dan salafi tidak pernah punya taklid. Tatkala masih sufi, taklid kepada gurunya. Begitu sudah ngaji salaf, ngaji aqidah yang benar, taklid kepada gurunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya tidak ada taklid kepada Syekh bin Baz, tidak ada taklid kepada Syekh Al-Albani, tidak ada taklid kepada Syekh Utsaimin, tidak ada taklid kepada Syekh Muqbil. Tidak ada taklid kepada Syekh Rabi'i. Tidak ada taklid kepada Syekh siapapun juga. Apalagi kepada Abu Salman. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Tidak ada taklid. Apabila seseorang dengar suatu dalil, terima dari siapapun dia. Apabila seorang menyampaikan suatu fitnah, tasabbuk, tabayyun. Jangan cuma asal orangnya thiqah, saya percaya. Tidak boleh. Bahkan terhadap orang yang thiqah pun disyariatkan untuk tabayyun. Oh, si fulan begini, si fulan begini. Langsung diterima. Oh iya, kata guru saya begitu. Ustaz. Langsung diterima. Tidak, tabayyun dulu, tasabbuk. Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an pernah tasabbuk dengan Abu Musa al-Ash'ari? Tatkala Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an mengetuk pintu Umar 3 kali. Umar tidak jawab, lalu dia pergi. Umar tanya, kenapa kamu berbuat demikian? Kata Abu Musa al-Ash'ari, ya, karena Rasulullah mengajarkan demikian. Kata Umar, mana dalilnya, mana buktinya, mana saksinya? Di sini Umar tasabbuk. Dari siapa? Dari orang yang sekelas Abu Musa al-Ash'ari, dan tidak ada orang yang sekelas dengan beliau sampai akhir zaman. Nah, kenapa pada zaman sekarang banyak orang yang tidak tasabbuk dari gurunya? Nuduh, fitnah, sururi, ahlul bidah, turati, dan fitnah-fitnah lainnya tanpa tasabbut. Tabayyun, langsung percaya. Kenapa? Guru saya thiqah. Dari negeri sana, jauh, di Arab. Belajarnya, subhanallah. Jatuh dari mulut. Selamat dari mulut harimau. Masuk ke dalam mulut ikan paus. Alhamdulillah. Di antara ciri-ciri ahlu ahwa, ahlu bidah, yang ketiga, yaitu ittiba'ul mutasyabih. Mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk melakukan fitnah, ibtigha' al-fitnah, ibtigha' ta'wil. Jadi ayat-ayat yang mutasyabihat, maknanya mutasyabihat, dia cari untuk membuat fitnah, bukan untuk dia mencari yang rajihnya. Ini biasanya orang-orang liberal. Di antara bentuk ciri-ciri ahli bidah Yang selanjutnya yaitu mu'aradatus sunnah bil Quran, mempertentangkan sunnah hadis dengan Al-Qur'an. Sebagian para ulama mengatakan ciri-ciri yang keempat itu tarkus sunnah, meninggalkan sunnah. Jadi apabila ada Al-Qur'an bertentangan dengan sunnah, sunnah buang, Al-Qur'an dipakai. Tanpa dia tahu apakah sunnahnya sahih atau bukan, mutawatir atau tidak, pokoknya langsung sunnah dibuang. Yang dia salahkan adalah sunnahnya, bukan yang dia salahkan pemikirannya. Jadi seolah-olah dia sudah paham makna yang dimaksud oleh ayat, makna yang dimaksud oleh hadis, lalu menurut dia bertentangan, kemudian sunnah dibuang. Tidak. Bila ada Quran dan sunnah yang secara zahir bertentangan, maka ketahuilah yang salah di sana bukan Al-Quran dan bukan sunnahnya, akan tetapi pemahaman kita. Dan para ulama tidak menemukan ayat yang bertentangan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka selalu menemukan titik temunya, karena mereka berilmu. Sekarang tidak, Al-Quran bertentangan dengan sunnah, langsung buang sunnahnya. Yang dia salahkan sunnah, bukan akalnya, bukan pemahamannya, bukan kebodohan dirinya. Wal'iyadu billah. Yang kelima, yang dalam ciri-ciri ahlul bid'ah itu bughdhu ahlil athar, membenci ahlus sunnah. Kalau dalam kitab Lumatul I'tiqad, jadi para ulama cuma beda bahasa tapi maknanya sama, yaitu karahiyatu a'immatus sunnah wal athar, membenci para ulama ahlus sunnah wal athar, mereka benci. Benci para ulama ahlus sunnah, tanpa mereka duduk melihat bagaimana sikap seorang talibul ilm terhadap para ulama. Dan para ulama terangkan, Syekh bin Baz juga terangkan, Syekh Utsaimin juga terangkan, bagaimana kalau seandainya ada seorang ulama yang jatuh dalam kesalahan, apa sikap seorang penuntut ilmu, apa sikapnya, apakah kesalahan tersebut langsung dia tulis di internet kemudian dia sebarkan sedunia, atau bagaimana? Tempat ulama memiliki keterangan mengenai hal yang demikian. Seorang talibul ilm beradab. Karena dia akibat efek tidak bagus dari menerangkan kesalahan para ulama, diantaranya itu terhalangnya manusia belajar dan mengambil ilmu daripada para ulama tersebut. Dan tidak ada para ulama yang tidak ada salah. Semuanya mesti ada salah. Bagaimana perkataan Imam Malik? Tidak ada seorang pun kecuali ada pendapatnya yang diambil, ada pendapatnya yang ditolak, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam menerangkan kesalahan para ulama ada adabnya, ada etikanya. Dan itu bukan muwazanah sebagaimana yang difahami oleh sebagian orang-orang yang tidak faham dengan manhaj. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah belajar menundukkan diri kepada Imam Malik, belajar beliau, belajar dan belajar. Kadang ditegur oleh Imam Malik, beliau diam. Tapi begitu beliau melihat manusia mulai taklid kepada Imam Malik rahimahullah, ada bentuk taklid tumbuh, beliau tulis kitab Akhta' Imam Malik, kesalahan-kesalahan Imam Malik. Dengan tegas beliau bantah pendapat-pendapat Imam Malik, tapi dengan adab, dengan akhlak. Tujuannya bukan mencela Imam Malik, akan tetapi membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya bukan untuk menghalangi manusia untuk belajar kepada Imam Malik, akan tetapi supaya manusia tidak taklid kepada Imam Malik. Dan ini harus beda. Masyaallah muslimin, pada zaman sekarang tidak ada seorang ulama salah dalam suatu kitab, dalam suatu permasalahan, langsung dilarang manusia belajar dengannya, tidak ada kebaikan pada dirinya. Allahu Akbar. Sehingga pada zaman-zaman tahun 90-an dulu, tahun 90-an itu di bahtera dakwah salaf di negeri kita ini, itu dilarang baca kitab Fiqhus Sunnah Faisal dengan alasan kitab tersebut banyak salahnya. Dan Syekh Albani sudah mengkritik dengan kitab Tamamul Minnah. Subhanallah, belakangan baru diketahui Syekh Albani malah menganjurkan baca kitab Fiqhus Sunnah, dianjurkan oleh Syekh Albani. Akan tapi di saat membacanya harus diseiringkan dengan Tamamul Minnah, harus diseiringkan. Mereka dulu enggak, oh kitab tidak ada kebaikan padanya, banyak kesalahan-kesalahan, nyimpangnya dan segala macam. Subhanallah, tidak berhati-hati dalam berdakwah. Kemudian di antara ciri-ciri ahlul bidah di antaranya yaitu memberikan gelar kepada ahlus sunnah. Memberikan gelar kepada ahlus sunnah. Ini yang kita pelajari sekarang. Dikatakan nasibi, dikatakan mujibir, dikatakan musyabbih, dan penamaan-penamaan lainnya. Dan itu tidaklah aneh. Karena Rasul ahlus sunnah, nabinya, imamnya ahlus sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dituduh dan diberikan gelar seorang sahirun, kadzdzab, tukang sihir, dusta, tukang syair yang gila. Dan rasanya enggak ada lagi yang lebih pedas daripada itu. Gelar yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada zaman sekarang banyak ahlus sunnah dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang batil, yang tidak berdasarkan dengan bukti, tidak melihat kepada apa yang disampaikan oleh salaf, oleh para ulama ahlus sunnah, tuduh wahabi, dituduh mazhab yang kelima, dituduh antek-antek Amerika, dan tuduhan-tuduhan lainnya, dan mereka tidak mau sama sekali melihat apa yang disampaikan oleh para salaf, oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Bahwasanya apa yang mereka sampaikan sama dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya, oleh Imam Ahmad dalam kitab-kitabnya, oleh Imam Malik dalam kitab-kitabnya, oleh Imam Abu Hanifah, oleh imam-imam yang lainnya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Qudamah, Imam Ar-Razi, Imam Abu Hatim Ar-Razi, dan imam-imam lainnya, Mubarak, bahkan sama dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat. Nah, apa yang disampaikan ini enggak dilihat, yang selalu dicuatkan adalah tuduhan saja. Dan orang-orang yang tidak memiliki tabayun dan tasabbut, tidak mengoreksi berita, cuma mau nerima tuduhan, tidak mau melihat apa yang disampaikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah salah satu bentuk musibah. Allahul musta'an. Nomor yang terakhir, nomor yang ke-142, kita pelajari sampai nomor yang ke-144, bukan yang terakhir, nomor yang ke-142. Qala Abdullah bin Mubarak rahimahullah, la ta'khudhu an ahli al-Kufah fi ar-rafd shay'an, wa la an ahli al-Sham fi as-sayf shay'an, wa la an ahli al-Basrah fi al-qadr shay'an, wa la an ahli Khurasan fi al-irja' shay'an, wa la an ahli Makkah fi as-sarf shay'an, wa la عن أهل المدينة في الغناء لا تأخذ عنهم في هذه الأشياء شيئا. Berkata pengarang buku kita, telah berkata Abdullah ibn al-Mubarak, salah seorang tabi'in yang alim, yang zahid, yang wara', yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ulama, bahkan beliau dikatakan alim man fil masyriq wa man fil maghrib, orang alim dari timur dan dari barat. Beliau berkata, jangan kamu mengambil sedikit pun daripada ahli Kufah, daripada penduduk negeri Kufah, di dalam permasalahan Rafidhah sedikit pun juga. Beliau memberikan lampu kuning. Kalau ada orang Kufah berbicara mengenai permasalahan yang berkaitan dengan Rafidhah, membela-bela pemahaman Rafidhah, maka jangan diambil sedikit pun juga. Kenapa? Karena memang ahli Kufah mayoritas mereka adalah orang-orang Rafidhah, orang-orang Rafidhah, dan memang di sanalah dahulu banyaknya bala tentara sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Wala an ahli Syam fi as-sayf syai'an, dan juga jangan kamu mengambil dari penduduk negeri Syam di dalam permasalahan pedang sedikit pun juga, itu dalam permasalahan memberontak. Jadi mereka biasanya masing-masing kubu muncul orang-orang jahat yang memalsu-malsukan hadis Rasulullah. Orang yang membela Ali dibikin hadis-hadis palsu membela Ali. Orang yang membela Muawiyah di negeri Syam membikin hadis-hadis palsu untuk memberontak kepada Ali dan merangi Ali. Hati-hati. Wala an ahli al-Basrah fil qadari syai'an. Dan jangan kamu mengambil permasalahan qadar dari penduduk negeri Basrah sedikit pun juga. Karena pengingkaran qadar ini, pengingkaran takdir muncul dari negeri Basrah. Dari siapa tadi namanya? Ma'bad al-Juhani. Bila ada dari negeri Basrah, hati-hati. Wala an ahli Khurasan fil irja'i syai'an. Dan jangan kamu mengambil dari negeri Khurasan di dalam permasalahan irja' sedikit pun juga. Wala an ahli Makkah fis sharaf. Dan jangan kamu mengambil dari penduduk negeri Mekah dari dalam permasalahan sharaf. Sharaf ini jual beli emas dengan perak. Ini enggak boleh, riba. Nah, orang Mekah hobinya apa? Berdagang. Berniaga. Jadi mereka kadang para pedagang-pedagang yang curang, mereka bikin-bikin hadis-hadis palsu. Mereka mempunyai dalil-dalil yang batil. Nah, hati-hati. Kalau negeri pedagang, hati-hati dengan hadis-hadis mengenai perdagangan. Kalau negeri yang munculnya pengingkaran takdir dan banyaknya tersebar pemikiran tersebut, hati-hati dengan hadis-hadis tersebut. Wala an ahli Madinah fil ghina. Dan jangan mengambil dari penduduk negeri Madinah dalam permasalahan nyanyi. Mungkin wallahu a'lam di zaman sahabat, di zaman tabi'in yang mulia ini Abdullah bin Mubarak, banyaknya orang-orang sufi di negeri Madinah yang mereka sedikit-sedikit nyanyi dengan mengatasnamakan nyanyian Islami. Nyanyian Islami. La ta'khudhu anhum fi hadhihi al-ashya'i syai'a. Dan jangan kamu mengambil dalam permasalahan ini sedikit pun juga. Ingat ya ikhwan, ini adalah ketentuan yang diterangkan oleh pengarang buku kita sesuai dengan zamannya. Itu zaman Abdullah Ibn Mubarak. Pada zaman sekarang, wallahu a'lam. Bisa jadi orang Kufah malah pemikirannya lebih condong kepada sebaliknya. Malah di Madinah mungkin tidak lagi banyak yang bernyanyi, mungkin yang banyak bernyanyi di negeri Syam. Jadi tidak bisa mutlak perkataan beliau ini dibawa kepada setiap zaman. Dan beliau tidak salah karena beliau menerangkan. Sebagaimana nomor 143 dan 144 juga demikian. Kita baca. Nomor 143. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Abu Hurairah wa Anas bin Malik wa Usayd bin Hudair radhiyallahu ta'ala anhum fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن منهل وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب السنة. كتب اليوم أولا أنت مليئة تسعرا كنت ترهدب أبو هريرة كنت ترهدب أنس بن مالك كنت ترهدب أسيد بن حدير مكا كتهوي له بواسنة دي أدلاء أهل السنة إن شاء الله. كنت أبو اليوم أتاكن ميكيا كما bisa jadi pada kondisi tersebut orang-orang Syiah tidak senang dengan Abu Hurairah, Anas bin Malik, Usaid bin Hudair. Apabila ada yang cinta kepada mereka, maka dia adalah sunnah dan bukan orang Syiah. Apabila engkau melihat ada orang yang cinta kepada Ayyub ibn Aun, Yunus bin Ubaid, Abdullah bin Idris al-Audi, Al-Sha'bi, Malik, Yazid bin Zubayr, Mu'adz Mu'ad, Wahab bin Jarir dan selanjutnya, Malik bin Anas, Imam Az-Zahi, Zaidah bin Qudamah, maka ketahuilah dia adalah sunnah. Karena ini adalah nama-nama daripada ulama ahlu sunnah yang dibenci oleh ahlu bid'ah pada zaman tersebut. Apabila engkau melihat seorang cinta kepada Ahmad bin Hanbal, Hajjaj bin Minhal, Ahmad bin Nasr dan menyebut mereka dengan baik, dan berpendapat dengan pendapat mereka, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah Ahlus Sunnah. Berarti ya ikhwan, beliau menerangkan mengenai nama-nama ulama-ulama yang dibenci oleh ahli kebatilan. Apabila ada yang cinta kepada mereka, maka mereka adalah Ahlus Sunnah. Dan Ahlus Sunnah cinta kepada mereka, ahli batil tidak cinta kepada mereka. Tapi yang harus diingat, ini sesuai dengan zaman penulis. Zaman sekarang, kita mungkin tidak kenal. Di antara kita kan banyak yang tidak kenal. Dan saya aja ada yang tidak saya kenal. Nama-nama yang disebutkan di sini. Nah, kalau seandainya saya bertanya, ada seorang yang dia tidak kenal nama ini satu pun juga, tapi dia mentauhidkan Allah, dia melakukan kewajibannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak kenal dengan nama-nama ulama-ulama ini, tidak kenal Zaidah bin Qudamah, tidak kenal Auza'i, tidak kenal Hamad bin Zaid, mungkin karena dia berada di negeri yang terpencil. Atau berada di negeri orang-orang kafir, sementara dia mentauhidkan Allah, apakah dia tidak dikatakan Ahlus Sunnah? Ya, dikatakan dia adalah Ahlus Sunnah. Karena Biblia berkata sesuai dengan zamannya. Dan saya ingin mengantarkan kita pada nomor 144. Karena pada nomor 144 ini sering terjadi salah pemahaman. Kenapa? Saya baca. Nomor 144. Wa idza ra'aita ar-rajula jalisun ma'a rajulin min ahli al-ahwa fahadzirhu wa'arrifhu fa in jalasa ma'ahu ba'da ma 'alima fattaqhi fa innahu sahibu hawa. Apabila engkau melihat seseorang duduk bersama seseorang daripada ahlul ahwa. Ahlul ahwa itu orang yang mengikuti hawa nafsu, ahli kebatilan, ahli bid'ah, itu ahlul hawa semuanya. Bila engkau melihat seorang duduk dengan ahli bid'ah, ahli batil, maka ingatkan dia, peringatkan dia, itu orang yang kamu duduk tadi itu ahli kebatilan. Wa'arifhu, kenalkan kepadanya. Nah, jika seandainya dia masih duduk lagi dengan orang tersebut, maka hati-hati daripadanya dan ketahuilah bahwasanya dia adalah juga seorang pengikut hawa nafsu. Sekarang ya ikhwan, tentunya beliau berbicara dengan kondisi yang benar. Dan beliau tidak salah, pengarang buku kita mengatakan demikian. Jadi pada zaman tersebut ahlul ahwa banyak, ahlul bid'ah banyak dan bahaya. Maka pada saat tersebut, apabila ada seorang ahlu sunnah yang duduk sama mereka, kemudian diingatkan masih saja duduk, maka hati-hati, bisa saja dia sudah terpengaruh. Tapi kalau seandainya kondisinya begini, di suatu negeri kafir yang muslim cuma dua orang, kita kemudian satu lagi ahlul bid'ah, katakanlah si A ahlu sunnah, kemudian si B ahlul bid'ah, mereka cuma hidup berdua di negeri orang kafir, di Cina umpamanya, maka pada saat tersebut datang umpamanya saya bilang sama si A, si A, si B itu ahli bid'ah, masih suka acara-acara bid'ah. Lalu gimana? Ya kamu harus tahdir dia, kamu umumkan ke manusia, ini ahli bid'ah. Apakah hal yang demikian sesuai dengan ajaran Islam? Jawabnya tidak. Karena mentahdir, memperingatkan manusia berdiri di atas maslahat dan mafsadah. Pada saat tersebut, gimana mau dakwahin orang? Cuma muslimnya dua orang, itu pun bertengkar. Saring, tahlir-tahliran. Dan ini tidak benar, ya ikhwan. Ini harus didudukkan dalam permasalahan ini. Ya, ini terang oleh para ulama. Dan contoh saya ini, saya ambil, dan saya dengar langsung, dan saya ambil dari Syekh Al-Raddadi yang mengarang kitab ini. Yang menta'alik kitab kita ini. Yang menta'alik kitab Syarhus Sunnah ini. Makanya masyarakat muslimin rahimahumullah, hati-hati dalam permasalahan ini. Dan sering pada zaman sekarang seperti itu. Lihat ada temannya ahlu sunnah belanja di warung ahlu bid'ah. Belanja. Kadang, tuh berteman dengan ahlu bid'ah. Akhirnya tahdid. Dengarkan manusia darinya, lu susah, lu berteman dengan ahlu bid'ah, bermuamalah dengan ahlu bid'ah. apa maslahat yang timbul? Mana mafsadat yang dia tolak? Tidak ada. Subhanallah. Seorang ahlu sunnah ketemu dengan ahlu bid'ah yang masih ami, yang masih awam, yang tidak tahu apa-apa, cuma ikut-ikutan pada bid'ah. Dan dia ahlu bid'ah tersebut ada niat untuk menuntut ilmu. Kemudian ketemu tentunya sebagai ahlu sunnah yang bijak, yang berjalan di atas rel Rasul, dia akan tegur, dia ucapkan salam, dan dia akan berakhlak dengan akhlak yang mulia, bersikap lemah lembut. Semoga dengan sikapnya tersebut, ahlu bid'ah yang masih awam ini tertarik dan masuk kepada ahlu sunnah. Demikian. Tapi sama mereka enggak. Masih pulang bermuamalah dengan ahlu bid'ah. Saya lihat dia berjalan berdaul berduaan, boncengan di atas motor. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masalah ini harus didudukkan dengan kaidahnya. Kecuali kalau seandainya dia memang orang yang mengajak kepada bid'ah, memusuhi ahlu sunnah, sangat benci dengan ahlu sunnah, dan mengajak kepada bid'ah, dan selalu menjelek-jelekkan ahlu sunnah, kemudian ada ahlu sunnah yang bertemu dengannya, kemudian bermanis muka dan tidak menerangkan kebatilannya, ini mungkin. Tapi permasalahan dan kaedah-kaedah dan kondisi-kondisi berbeda. Makanya para ulama rahimahumullah terangkan bahwasanya di dalam mustahdir, menghajar, membaikot, semuanya berdiri atas maslahat dan mafsadah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaikot sahabat yang mulia. Siapa yang beliau baikot? Yang beliau baikot 40 hari. Sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik, seorang sahabat yang Allah menjadi saksi. Allah menerima taubatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membaikot orang-orang munafikin. Padahal Rasulullah tahu mereka adalah orang-orang munafik. Bahkan beliau sampaikan kepada Hudzaifah bin Yaman, mereka orang-orang munafik. Beliau sebutkan nama-namanya masing-masing. Kenapa Rasulullah membaikot orang munafik? Membaikot sahabat yang mulia, yang muslim, yang taat, dan tidak membaikot orang munafik. Karena tidak ada maslahat dalam membaikot orang-orang munafik. Padahal kesalahan yang besar, kesalahan orang-orang munafik sudah munafik, tidak ikut perang, bohong lagi bikin alasan. Sahabat yang mulia, muslim, mukmin. Dan beliau jujur karena beliau lalai, tapi beliau baikot karena ada maslahatnya. Ini yang harus difahami sallallahu alaihi wasallam mukmin dalam permasalahan kaidah hajar, tahdzir, dan dalam permasalahan baikot. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, permasalahan adalah permasalahan aqidah, permasalahan manhaj, supaya kita selalu untuk berusaha memahaminya, merenungkannya, dan tidak terburu-buru, dan kita melihat dengan jiwa yang tenang, dengan hal hilm dan ana, dengan sikap yang hati-hati dan sikap yang bijaksana. Makanya ma'asyar muslimin rahimakumullah, hati-hati taklid, tidak ada kecuali buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai demikian kajian kita pada hari ini, dan pada hari ini saya enggak buka pertanyaan karena waktu juga sudah jam 10 lewat. Apabila ada yang benar, dia berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada yang salah, maka dia berasal dari syaitan syaitan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.